Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para pemirsa Radio Muslim 1467 AM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah telah memperjumpakan kita kembali di kajian yang semoga Allah memberikan keberkahan, yaitu mengkaji tentang masih pada permasalahan tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya bagi setiap muslim untuk mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sesi kali ini kita sudah sampai pada dalil-dalil yang tersebut dalam hadis. Yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Maka saat ini kita lanjutkan pada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut yang terdapat dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-27 yaitu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun? Faqala ana walladhi ma'i, thumma alladhina 'alal athar, thumma alladhina 'alal athar. Thumma ka'annahu rafada man baqiya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Siapakah manusia yang paling baik?" Maka beliau menjawab, "Aku dan orang-orang yang bersamaku, kemudian orang-orang yang berada di atas athar, yaitu sunnah, kemudian orang-orang yang berada di atas athar, yaitu maksudnya sunnah." Kemudian seolah-olah beliau menolak atau enggan menyebutkan orang yang setelahnya. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Para pemirsa yang membawa buku bisa dibuka pada halaman 104. Ya. Maka hadis ini menjadi tolak ukur bagi setiap kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, di mana seorang tidak akan bisa benar dalam memahami Al-Quran, demikian juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali melalui pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang tidak akan bisa menyimpulkan hikmah, demikian juga hukum-hukum yang tepat daripada Al-Quran dan As-Sunnah ketika seorang tidak melalui jembatan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka lah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ketika menjawab manusia terbaik, maka beliau menjelaskan bahasanya walladzina ma'i, diriku dan orang-orang yang bersamaku. Maka sebuah kemuliaan bagi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka disebutkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan, dan orang-orang yang bersamaku. Ini suatu gelar yang diinginkan oleh setiap kaum muslimin, ya, setiap orang. Siapa yang tidak ingin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam berakidah, dalam berfikih, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, ya. Tentu ini cita-cita semua orang. Dalam juga dekat bersama Nabi SAW secara fisik, ya. Tentu ini cita-cita setiap kaum muslimin. Dan ini telah didapatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka layak bagi kita untuk menjadikan pemahaman mereka itu sebagai referensi, sebagai pedoman ataupun acuan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalil yang ke-28, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun." Tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus Allah sebelumku kepada suatu umat, melainkan ia memiliki hawariyun, Hawariyun itu adalah sahabat-sahabat setia. Wa ashabun ya'khudunahu bisunnatihi, dan mereka memiliki sahabat-sahabat yang mengikuti sunnahnya dari umatnya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mentaati perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Lalu sesudah mereka akan muncul generasi. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan suatu yang mereka tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak mereka yang tidak diperintahkan. Mereka beribadah dengan sesuatu yang tidak mereka tidak diperintahkan kepada mereka. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia telah beriman. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Dan siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka dia telah beriman. "Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Dan siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, dia telah beriman. Walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada orang yang tidak ada setelah itu seorang yang tidak ada reaksi ataupun upaya untuk bernahi mungkar ketika melihat kemungkaran tersebut, tidak ada baginya iman walaupun sebesar biji sawi. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang-orang yang telah mengikuti perintahnya, orang-orang yang setia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setia memegang teguh ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi telah menyatakan dalam hadis ini bahwa setiap nabi memiliki hawariyun. Setiap nabi itu memiliki sahabat-sahabat setia, pengikut-pengikut setia. Dan siapakah mereka yang disebut hawariyunnya nabi? Tentu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membela nabi dalam jihad-jihadnya, yang membersamai nabi dalam jihad-jihad mereka, jihad-jihad beliau. Yang membela nabi ketika nabi dijatuhkan, dicela. Ketika nabi butuh akan uluran tangan, maka para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang terdepan mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka untuk Nabi SAW, sehingga mereka adalah orang-orang yang patut dijadikan referensi panutan, ya, dalam menghamba kepada Allah, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa setelah mereka akan datang orang-orang yang berkata apa-apa yang mereka tidak kerjakan. Orang-orang yang pandai berkata, pandai berretorika, namun tidak sesuai dengan hakikat dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Pandai berucap seakan-akan kemudian orang-orang memandangnya sebagai orang yang baik. Namun hubungan dia dengan Allah, rahasia dia dengan Allah tidak seperti apa yang disangkakan, yang dipandang oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Atau mereka orang-orang yang berbuat sesuatu yang tidak diperintahkan, yang sesuatu yang tidak diperintahkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Ya, mereka beribadah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Artinya beribadah dengan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya hukum asal ibadah itu adalah haram. Diharamkan bagi setiap muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka tidak boleh seorang itu salat. Haram hukumnya seorang itu sujud, seorang itu salat. Haram hukumnya seorang itu berpuasa. Sampai ada dalil yang mengizinkan mereka untuk sholat, yang mengizinkan mereka untuk berpuasa. Karena kita bisa menyimpulkan dari hadis ini sebagaimana kaidah yang telah disimpulkan oleh para ulama, al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. hukum asal ibadah adalah mengikuti dalil. Atau al-aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram. Jadi kita tinggal nunggu perintah baru melaksanakan. Ini dalam masalah ibadah. Maka ringan sebenarnya masalah ibadah itu. Dalam masalah ibadah itu tidak berat, ringan. Tunggu saja perintah, baru kerjakan. Kalau enggak ada perintah, tidak usah neko-neko. Diam saja. Kalau tidak ada perintah, maka diam saja. Ya. Ada perintah, baru laksanakan. Berbeda dengan masalah dunia, para pemirsa sekalian. Kalau masalah dunia, silahkan kerjakan. Apa saja silahkan kerjakan. Hukumnya mubah. Silahkan makan, silahkan pakai pakaian. Silahkan bermuamalah dalam masalah dunia, beraktivitas. Silahkan. Selama tidak ada dalil yang melarang. Selama hal tersebut tidak mengandung hal yang dilarang dalam syariat. Makanya dalam masalah dunia, kaidah yang disimpulkan para ulama dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah al-aslu fil asyai al-ibahah. Ya, hukum asal sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, segala hal yang berkaitan dengan dunia adalah mubah. Maka ini bagian dari rahmat Allah SWT kepada manusia. Di mana berkaitan dengan ibadah, itu dibatasi. Berkaitan dengan ibadah, itu jangan kerjakan sampai ada perintah. Tapi dalam masalah fasilitas dunia, silahkan nikmati dunia ini. Silahkan nikmati. Mubah hukumnya. Asalkan tidak ada dalil yang melarang. Dan tentu tidak banyak yang Allah larang berkaitan dengan dunia ini. Tidak banyak. Bisa dihitung jari. Ya. Dalam ibadah juga, tentu karena ibadah itu menunggu perintah, maka tidak banyak. Ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam masalah ibadah yang ada unsur taklif, ya. Ada unsur pembebanan, ada unsur tanggung jawab, maka Allah batasi. Tunggu perintah saja. Allah tahu kemampuan makhluknya. Ya. Allah tahu kadar kemampuan makhluknya, makanya tunggu perintah saja. Agar ibadah itu sesuai dosis manusia. Sesuai prosedur yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Tapi masalah dunia, masalah menikmati fasilitas dunia, maka silahkan nikmati. Karena Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia. Silahkan nikmati selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini bagian, ini bentuk wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian, faman jahadahum, nanti akan datang setelah mereka, generasi para sahabat, orang-orang yang pandai bicara, enggak banyak beramal. Dan orang-orang yang beribadah tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Faman jahadahum, maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, dia beriman. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka mereka dia beriman. Barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, mereka beriman. Ya, artinya orang yang bereaksi melihat kemungkaran, ya, yang datang setelah generasi para sahabat ini, dia beraksi. Yang mampu bereaksi dengan tangannya, yaitu para penguasa. Ya, yang punya otoritas, maka dia lakukan. Ini bagian, ini tanda mukmin, tanda orang beriman. Seorang penguasa, ya, seorang pemimpin, ya, tidak hanya perhatian kepada ekonomi rakyatnya, ya, itu bagian terpenting juga dalam sebuah negara, tapi juga perhatian kepada kualitas iman, kepada kualitas akidah. Ini yang paling penting malah, ya. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok, oknum-oknum yang berupaya merusak akidah rakyatnya, maka dia paling depan. Dia paling terdepan membentengi iman, agama rakyatnya. Ya. Bahkan ini lebih genting, ya, lebih penting daripada serangan-serangan musuh. Serangan-serangan musuh yang ingin misalnya merebut harta kekayaan kita misalnya. Ini lebih penting daripada dunia dan seisinya. Ya, atau orang yang dia tidak mampu, tidak memiliki otoritas, tidak mampu mencegah kesesatan-kesesatan tadi dengan tangannya, maka dia lakukan apa yang sesuai dengan yang dia mampu, yaitu dengan lisannya misalnya. Dengan lisannya dia bantah kemungkaran itu. Termasuk juga lisan itu tulisan. Nah, karena tulisan itu lisanus tsani, kata orang-orang. Tulisan itu adalah lisan yang kedua. yang bisa membantah dengan tulisan, bisa membantah dengan hujah-hujah melalui ceramah-ceramah, ucapannya, nasihat yang baik, yang hikmah, maka dilakukan. Ya. Atau yang tidak mampu sama sekali, maka minimal dengan hatinya. Ya, dengan hatinya dia mengingkari. Ya, mengingkari, tidak setuju, merasa tidak nyaman dengan kemungkaran-kemungkaran yang muncul tersebut. Ya. Walaisa wara'a dzalika, karena orang yang tidak ada sedikit pun pengingkaran dalam hatinya. Ya, itu menunjukkan tidak ada iman sedikit pun dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian dalil yang 29, dalil ke-29 halaman 106. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni qad taraktukum 'ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu 'anha ba'di illa halik." Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak dan binasa. Ya, siapakah orang yang dimaksud? Orang yang dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW bahwasanya, kalian telah aku tinggalkan dalam Islam yang putih bersih, murni, suci, tidak ada sedikit pun noda. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang dia yang mendengarkan langsung sabda ini dari telinga mereka. Orang-orang yang hadir di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berguru langsung kepada Nabi ketika Nabi mengucapkan sabda ini. Qad taraktukum. Kalian telah aku tinggalkan. Kalian itu domir ataupun kata ganti orang yang diajak bicara. Kata ganti orang kedua. Maka maksudnya adalah orang-orang yang mendengarkan langsung duduk di hadapan Nabi bersimpuh ketika mendengarkan sabda yang mulia ini. Sehingga mereka adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah meninggalkan para sahabat itu dalam kesucian, dalam Islam yang sangat bersih, terang benderang, jelas. Tidak ada sedikit pun yang samar dan tidak ada sedikit pun yang rancu. Maka tidak ada alasan bagi orang yang menyeleweng, yang menyimpang dari ajaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hujjah telah ditegakkan dan telah disampaikan kepadanya. Maka para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bertanya tentang Islam yang putih, yang bersih, Islam yang murni, itu Islam yang bagaimana? Maka jawabannya adalah Islamnya para sahabat Nabi SAW. Hanya satu saja jawabannya. Hanya satu saja golongannya yang termasuk dalam hal ini. Islamnya orang yang Islam yang paling bersih, yaitu yang disebutkan Nabi ini, para sahabat Nabi SAW. Ya. Alal bayda lailuha kanahariha. Kalian itu di atas Islam yang putih, bersih, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari kalian, melainkan dia akan binasa. Maka Islam yang putih, Islam yang murni, ini Islam yang dicari oleh setiap kaum muslimin, Islam yang dirindukan oleh setiap orang-orang beriman. Islam yang putih, Islam yang murni. Siapakah mereka? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu adalah salaf kita. Ya. Kita sudah jelaskan pada bab sebelumnya makna salaf dan salafi. Para sahabat itu adalah salaf kita, karena salaf itu artinya terdahulu, orang-orang yang dulu, dahulu kala. Itu salaf. Kemudian untuk membedakan antara orang-orang yang dahulu yang soleh dan yang tidak soleh, karena Abu Jahal juga orang, juga salaf, Abu Lahab juga salaf, maka kemudian ditambahkan salafus saleh, orang-orang yang mendahului kita yang saleh. Siapakah mereka? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika disebutkan salaf, manhaj salaf, maka bayangan kita itu pergi, ya. Pemahaman yang benar salaf adalah siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in setelah itu. Kemudian tabi'ut tabi'in. Ini salaf maksudnya. Dan inilah Islam. Inilah Islam yang murni yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islamnya para sahabat ini Islam yang murni. Dan mereka apa? Mereka adalah salaf. Sehingga ketika seorang bertanya tentang Islam yang murni, itulah salaf. Manhaj salaf itu adalah Islam yang murni. Bukan kelompok yang baru. Ya. Bukan sebuah ormas, organisasi. Bukan. kalaupun mereka punya yayasan, punya organisasi, itu hanya sebagai sarana dakwah saja. Ya. Jadi seorang dikatakan bermanhaj salaf bukan dilihat dari yayasannya apa, alma maternya apa, bukan. Ya, kulitnya apa, negara mana, tidak. Ya, seorang berhak menyandang manhaj salaf siapapun dia, ya, selama dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan, ini penting ini, dengan pemahaman para sahabat, maka mereka adalah salafi. Salafi adalah orangnya, salaf adalah manhaj salaf adalah metodenya, ajarannya. Dan arti salaf adalah salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam ya salaf, salaf ya Islam. Inilah Islam yang murni yang Nabi katakan di dalam hadis ini ya. Baik, kemudian para pemirsa sekalian, kita lanjutkan kepada dalil yang ke-30, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ya. Beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millatan. Wa inna hadhihi almillata sataftariqu ala 73. 72 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya aljamaah. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlu kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka. Dan hanya satu golongan di dalam surga, yaitu al-jamaah. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Ma ana alaihi wa ashabi. Semua kelompok itu akan berada di dalam neraka kecuali hanya satu, yaitu yang aku ikuti atau yang aku contohkan dan diikuti oleh para sahabatku, ajaranku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi Al-Hakim, dan Imam Tirmidzi menilai hadis ini hadis yang hasan. Kan Nabi telah menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sehingga ya, tidak perlu kita heran. Ya, walaupun yang kita inginkan adalah persatuan, bersatu di atas satu metode dalam beragama. Namun di antara bentuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memunculkan ada bermacam-macam golongan ini. Ada bermacam-macam golongan, ya, dan tentu yang namanya kebenaran itu hanya satu saja. Kebenaran itu pasti, kebenaran itu hanya satu. Dan jalan-jalan kemungkaran itu banyak. Ya, makanya Nabi ketika menyebut kemungkaran, jalan-jalan kesesatan, makanya Allah SWT ketika menyebutkan jalan kesesatan dalam Al-Quran, Allah sebutkan dengan kata jamak, ya, wala tattabi'us subula. Fatafarraqa bikum an sabili, maka janganlah kalian ikuti subul. Subul itu jamak dari kata sabil. Artinya adalah subul artinya jalan-jalan, jalan yang banyak. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan itu yang akan menceraikan kalian an sabili dari jalanku. Sabil ini mufrad ataupun tunggal. Maka ketika Allah menyebutkan jalannya itu dengan kata tunggal yang maknanya adalah satu. Sehingga kebaikan, kebenaran itu hanya satu dan kemungkaran itu banyak. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan Nabi di sini. Nabi katakan bahwasanya dari 73 golongan itu hanya satu yang berada di surga, yang sisanya adalah berada di neraka. Namun ini apakah ini maksudnya mereka berada di neraka selamanya? 73 ini berarti neraka selamanya? Tidak ya. Tidak. Mereka tidak di neraka selamanya. Mereka orang-orang muslim, bukan orang-orang kafir, ya. Dan setiap muslim yang dimasukkan ke dalam neraka itu tidak selamanya, ya, sesuai dengan kadar dosa yang ada padanya, ya. Apa dalil bahasanya mereka itu adalah muslim? Ya. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan sataftariqu ummati, ya. Sataftariqu ummati, bahwasanya umatku akan berpecah. sehingga Nabi SAW masih menyebut mereka dengan apa? Umatku, ya, bukan musuhku, ya. Umatku, menunjukkan mereka muslim, ya. Jadi mereka tidak kekal di dalam neraka. Ini maksudnya seperti itu. Adapun yang kelompok sesat yang sampai kafir, ya, sudah sampai kafir, ya, sampai mengingkari Al-Quran, mengingkari Sunnah, ya, atau sebagian Al-Quran dia ingkari, dia dustakan, mengingkari sebagian Nabi, atau misalnya mengingkari sebagian kejadian di hari kiamat padahal hadisnya mutawatir, ya, atau mengingkari suatu yang ma'lum minad din bid barurah, suatu hal yang sudah diketahui lumrah oleh setiap muslim baik yang awam maupun ulamanya, ya. Misalnya tentang haramnya zina misalnya, ini kan diketahui semua orang, ma'lum minad din bid darurah, ini suatu permasalahan yang tidak asing. Mau orang ikut pengajian, gak ikut pengajian, zina ya haram. Ada yang menghalalkan zina, maka ini adalah kekafiran, ya, ini kekafiran. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah sampai seperti ini, sudah sampai derajat kekafiran, maka mereka tidak termasuk umatnya Nabi, ya, tidak termasuk dalam 73 golongan ini, ya. 73 di sini adalah masih muslim, satu di antara mereka yang berada di surga. Siapakah mereka? Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Nah, ini kalau kita mencari jalan hidayah yang sebenarnya, tidak bingung. Alhamdulillah Allah hanya menjadikan jalan kebenaran itu cuma satu, tidak jelimet ruwet. Kalau jalan keburukan itu banyak jelimet ruwet, kontradiktif, ya, membingungkan, menggelisahkan, ya, tidak menenangkan hati. Tapi kalau dalam jalan kebaikan hanya satu saja, itu hanya satu saja, ya. Kulluhum finnar illa millatan wahidah, semuanya di neraka kecuali hanya satu golongan saja, yaitu yang berada, yang aku berada di atasnya dan juga para sahabatku. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemisah antara yang hak dan yang batil, ya, sehingga mengikuti ajaran mereka adalah sumber keselamatan. Itu adalah benteng bagi kita untuk berlindung dari segala kesesatan-kesesatan tadi, ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berseberangan, berselisih dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka berada dalam kesesatan, berpotensi masuk ke dalam 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Oleh karena itu disebutkan oleh penulis di sini halaman 109. Satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam keselamatan sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas adalah menyesuaikan diri dengan manhaj kenabian dan jalan orang-orang mukmin yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-31, dalil yang ke-31. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. "Fa idza dhahabatin nujumu atas-samaa'a ma tu'adu." Apabila bintang-bintang itu telah hilang, maka akan datang kepada langit apa-apa yang dijanjikan kepadanya. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi mayu'adun. Jika aku telah pergi meninggalkan sahabatku, maksudnya meninggal dunia, maka akan datang kepada para sahabatku apa-apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati, dan umat dan sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, dan jika telah pergi sahabatku, maksudnya telah wafat seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan sahabat itu dengan bintang. Allah permisalkan, Nabi SAW permisalkan sahabat itu dengan bintang, sehingga fungsinya sahabat itu sebagaimana fungsinya bintang. Apa fungsinya bintang? Fungsinya bintang adalah sebagai hiasan di langit. Yang pertama, bintang Allah ciptakan ya sebagai penghias langit. Langit itu menjadi indah. Langit yang gelap hitam ketika malam hari menjadi betapa indah dan syahdunya ketika kita memandanginya. Sehingga banyak-banyak puisi, pantun-pantun, syair-syair yang apa mengungkapkan bagaimana keindahannya bintang di malam hari. Ya, bintang itu adalah hiasan langit. Jadi pertama sebagai hiasan langit. Allah mengatakan inna zayyannas samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan bintang-bintang. Jadi fungsi bintang yang pertama menghiasi langit. Yang kedua, bintang fungsinya adalah pelempar setan. Ya. Bintang difungsikan untuk melempar setan, yaitu setan-setan yang berupaya mencuri berita dari langit. Ya. Dukun-dukun yang mereka ditanya tentang mungkin nasib masa depan seseorang. Maka mereka, dukun-dukun ini bekerja sama dengan setan. Lalu kemudian setan mereka ke langit untuk mencuri kabar-kabar takdir di langit. Lalu siapakah yang menjaga berita-berita ini? Siapakah yang menjaga langit dari serangan-serangan setan ini? Ya, itu adalah bintang itu tadi. Ya, jadi bintang itu tujuannya untuk apa? Melempari setan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setan-setan yang ingin mencuri kabar langit. Allah mengatakan, "Wa hifdzam min kulli syaitanin marid." Dan kami telah menjadikan bintang itu sebagai penjaga, pelempar untuk setan-setan yang durhaka, ya, yang tidak dapat mendengar pembicaraan. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yaqdhafuna min kulli janib. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka. Jadi yang kedua fungsi bintang apa? Melempar setan. Yang ketiga, fungsi bintang adalah sebagai petunjuk, petunjuk arah, ya, sebagai petunjuk. Allah mengatakan, "Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah yang telah menjadikan bintang-bintang bagi kalian agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk dalam kegelapan di darat dan di lautan. Ya, fungsi bintang yang ketiga adalah sebagai petunjuk. Maka bintang memiliki tiga fungsi. Yang pertama hiasan langit, yang kedua pelempar setan, yang ketiga adalah petunjuk arah. Nabi SAW telah mempermisalkan para sahabat itu dengan apa? Bintang, dalam hadis yang kita bacakan tadi. Maka demikian juga para sahabat fungsinya. Yang pertama, maka sahabat itu fungsinya apa? Hiasan. Hiasan bagi apa? Hiasan bagi umat ini. Fungsi yang kedua para sahabat apa? Para sahabat itu pelempar bintang api. Itu melempar apa? Melemparkan hujjah-hujjah, dalil, argumen-argumen yang kuat kepada setiap orang yang ingin merusak Islam ini. Setiap orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, mereka adalah pelemparnya. Melemparkan api hujjah, dalil, argumen yang kokoh kepada mereka yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, sebagaimana bintang adalah petunjuk arah, maka mereka para sahabat juga sebagai petunjuk untuk meluruskan pemahaman. Ya, mereka adalah petunjuk, sumber petunjuk. Mereka adalah pedoman. Pedoman dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana bintang adalah pedoman bagi orang-orang yang tersesat di tengahnya samudra, dan mungkin di kegelapan malam, untuk mengetahui di mana arah langit, di mana arah angin. Ya, mereka melihat bintang tertentu. Ya. Demikian juga para sahabat Nabi SAW adalah mereka adalah sumber petunjuk sebagaimana layaknya bintang. Ya. Oleh karena itu para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini juga kita bisa menyimpulkan hikmah yang lain, ya, bahwasanya fungsi sahabat adalah menjaga, ya tadi jelaskan, menjaga umat ini dari kesesatan dan kesesatan. Faida zahabat, Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, maka jika sahabatku telah pergi, akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Di sahabat ini adalah penjaga umat ini. Ketika mereka telah pergi, akan muncul banyak kesesatan baru. Ya, muncul banyak penyimpangan. Dan ini terbukti, kalau kita lihat sejarah ini terbukti. Yang kita lihat sejarah ini fakta bahwasannya ya, begitu generasi sahabat itu habis, ya, generasi sahabat itu habis, muncullah banyak sekali firqoh-firqoh, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Ada yang menyimpang dalam masalah asma atau sifat, ada yang menyimpang dalam masalah hadis Nabi SAW, ingkaru sunnah, mengingkar hadis atau mengingkari hadis ahad yang sahih. Ya. Ada yang menyimpang dalam masalah akhirat. Ya. Ada yang menyimpang dalam masalah pelaku dosa besar. Ada yang menyimpang dalam berkaitan dengan para sahabat, mengkafirkan sahabat. Ini banyak kali bermunculan kelompok-kelompok sesat itu setelah meninggalnya para sahabat. Dan sahabat ini adalah aminatun li ummati, ya, penjaga bagi umatku. Sehingga semakin jauh umat ini dari penjaganya, ya, semakin jauh umat ini dari penjaganya, akan semakin kuat potensi mereka jauh dari ajaran Islam, ya. Akan semakin banyak sekali binatang-binatang buas dalam tanda kutip yang siap memburu mereka karena jauh dari penjaganya. Dan terbukti bahwa firqoh-firqoh sesat, ya, yang semakin parah kesesatan mereka, ya, adalah orang-orang yang semakin jauh dari generasi para sahabat. Adapun firqoh-firqoh sesat yang muncul di masa Nabi ataupun di masa Nabi belum ada, ya, di masa para sahabat mulai ada, ya, itu firqoh-firqoh yang sesat yang muncul di generasi para sahabat itu lebih ringan kesesatannya, walaupun sesat, benar-benar sesat, tapi kesesatannya itu lebih ringan dibandingkan dengan golongan-golongan, kelompok-kelompok sesat yang muncul, ya, setelah masa para sahabat ataupun jauh dari masa para sahabat. Maka saking sesatnya nih kita sekarang nih, saking sesatnya, saking jauhnya dari generasi para sahabat, sampai kelompok-kelompok sesat yang muncul tuh aneh-aneh, ya, parah-parah, ya. Ya, ada yang menghalalkan zina tadi kan, menghalalkan zina itu, padahal ini anak TK saja tahu hukum zinanya. Bahkan orang kafir saja nggak berani menghalalkan zina. Bagaimana dengan seorang yang belajar di suatu fakultas keislaman, ya, kemudian di Universitas Islam, kemudian meraih gelar tertinggi dalam akademik pendidikan Islam, bisa menghalalkan zina. Ya. Ini dampak daripada jauhnya seorang dari pemahaman para sahabat Nabi SAW dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ini diantara dampak buruknya, ya. Ini diantara contoh dampak negatif dari orang yang memahami Quran dan As-Sunnah tidak menggunakan pemahaman para sahabat. Akhirnya apa? Mengkiaskan perzinahan dengan milkul yamin. Mengkiaskan perzinahan dengan apa? Perbudakan. Maka ini tidak, ini kias ma'al farik, ya. Ini kias yang tidak tepat, sangat tidak tepat, ya. Ya. Demikian saja para pendengar Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita simak bersama pada pagi hari yang berbahagia ini dapat menjadi pemupuk iman kita dan dapat menjadi penambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.